tiara kata rangkaian rayuan cinta. Engkau taburkan, engkau semaikan di badan jiwa. Setelah putih berbunga, kelopak merekah indah. Engkau meraku, engkau meraku, aduh Papita. Setelah benih kau tanam dan kini bertunas sudah, engkau biarkan kering merana menambah cinta. Aib dan noda, duka bertindih derita, duhai nasib bunga. Masih ada hanya itulah harapan.